Adi Santoso dalam Business Wisdom. Mitra bisnis, 10 hal apa yang akan membuat Anda lebih bahagia dalam kehidupan ini? Saya sering bilang perjalanan hidup ini semua menuju pada kuburan. Dan kita harus bisa menikmati perjalanan hidup ini. Maka saya mencoba membuat list 10 hal yang membuat kita berbahagia. Yang pertama, bangunlah segar, awali hari itu dengan sebuah kenikmatan, dengan sikap positif memandang hari ini. Jadi, bangunnya yang segar, sikapnya positif, itu yang pertama. Yang kedua, berolahragalah supaya diri Anda sehat. Ini sebetulnya salah satu yang kurang bisa saya tepati sampai hari ini. Tapi kemauan untuk sehat, ini suatu yang penting dan berbahagia dalam hidup kita. Dan yang ketiga, punyailah target. Target hari ini saya harus menyelesaikan apa? Target besok harus apa? Target pendek aja, jangan bilang rencana 10 tahun. Hari ini mau apa? Itu aja membuat Anda bahagia. Karena pada akhir hari Anda bisa merasa, saya selesai dengan target saya. Dan yang keempat, carilah sesuatu yang Anda sukai. Hobi, memancing, ya toh, atau main golf, atau internetan, atau apapun. Carilah sebuah hobi. Tapi Anda harus berhati-hati supaya hobi Anda tidak menghancurkan pekerjaan Anda atau merusak waktu-waktu Anda yang lain. Tapi harus punya hobi. Dan yang kelima, paksakan dengan kerja Anda. Lebih kerja, lebih keras sedikit, lebih banyak sedikit. Sedikit memaksakan, karena dengan memaksakan kita berhasil, kita merasa puas. Karena kita sudah mengeluarkan tenaga kita sebanyak mungkin. Yang keenam, bersahabatlah. Carilah teman-teman yang bisa mendukung Anda dan Anda bisa mendukung teman itu. Tanpa harus terlalu memikirkan keuntungan atau kerugiannya. Tapi batasi juga waktu yang Anda pakai untuk bersahabat. Dan yang ketujuh, rayakan kemenangan Anda. Baik kemenangan bisnis apapun, dapat goal baru, dapat proyek yang cukup besar, coba kita rayakan dengan hal-hal yang sederhana dan kecil saja. Tapi terasa bahwa kita merayakan sebuah kenikmatan ketika kita berhasil. Dan yang kedelapan, cobalah mempunyai toleransi yang cukup untuk semua yang Anda lihat. Orang punya pandangan lain, biarlah. Orang punya pendapat yang berbeda, tidak apa-apa. Punya toleransi ini membuat Anda akan lebih bahagia. Dan yang sembilan, carilah kedamaian hati Anda. Apa yang membuat Anda damai? Apakah itu ke gereja, ke masjid, bersemedi, berdamai, memikirkan hal-hal yang lebih besar, tentram tenang memandang matahari terbenam? Carilah kedamaian hati Anda. Dan yang ke-10, bermainlah. Have fun, play. Jangan terlalu serius memandang hidup ini. Karena hidup ini sebenarnya juga bukan satu hal yang serius. Kita hanya menjalani perjalanan hidup kita, mencapai ujung akhir yang sebenarnya hanyalah sebuah kuburan. Mitra bisnis, saya Tanah Di Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com. Terima kasih dan sukses selalu untuk Anda. Jika Anda membutuhkan desain grafik, website atau berbagai media promosi bagi perusahaan Anda, hubungi Sam Design. Telepon ke Pas FM Jakarta di 633-9160. 633-9160.